serentak maju ke hadapan. Wahai pejuang, satukan langkahmu tembus rintangan. Wahai pejuang, jangan ada kata gentar, jangan ada kata ragu. Pejuang sejati berani dan tangguh. Jangan ada kata gentar, jangan ada kata ragu. Pejuang sejati tak pernah bimbang. Bergerak serentak maju ke hadapan. Wahai pejuang, satukan langkahmu tembus rintangan. Wahai pejuang, jangan ada kata gentar, jangan ada kata ragu. Pejuang sejati berani dan tangguh. Jangan ada kata gentar, jangan ada kata ragu. Pejuang sejati tak pernah bimbang. Tunaikan janjimu kepada Allah. Wali rakyatku, penuhi janjimu pada bangsamu. Wali rakyatku, jangan pernah ingkar janji, jangan pernah ingkar waktu. Pejuang sejati menjaga amanah. Jangan pernah ingkar janji, jangan pernah ingkar waktu. Pejuang sejati tepati janji. Bangkitkan negerimu, sejahterakan bangsamu. Wali rakyatku, bersihkan negerimu dari kekotoran. Wakil bangsaku, maju-maju terus maju, maju-maju jangan ragu. Jadilah wakil rakyat yang sejati. Maju-maju terus maju, maju-maju jangan ragu. Jadilah pejuang pembela rakyat. Maju-maju terus maju, maju-maju jangan ragu. Jadilah pejuang pembela rakyat. Tunaikan janjimu kepada Allah. Wali rakyatku, penuhi janjimu pada bangsamu. Wali rakyatku, jangan pernah ingkar janji, jangan pernah ingkar waktu. Pejuang sejati menjaga amanah. Jangan pernah ingkar janji, jangan pernah ingkar waktu. Pejuang sejati tepati janji. Bangkitkan negerimu, sejahterakan bangsamu. Wali rakyatku, bersihkan negerimu dari kekotoran. Wakil bangsaku, maju-maju terus maju, maju-maju jangan ragu. Jadilah wakil rakyat yang sejati. Maju-maju terus maju, maju-maju jangan ragu. Jadilah pejuang pembela rakyat. Maju-maju terus maju, maju-maju jangan ragu. Jadilah pejuang pembela rakyat.